Nostalgia masa berpacaran. Ya, tak dapat terlupakan. Terbayang-bayang di mata. Tak luput dari bayang-bayang di mata, tak luput dari pandangan. Terbayang-bayang di mata, tak luput dari ingatan. Berdayung sampan saksi, sumpah janji sehidup semati. Gunung tinggi kan kita daki, lautan luas kita seberangi. Terbayang-bayang di mata, dengarlah ungkapan perasaan ini. Kau yang aku impikan pagi, siang dan malam, kini sudah menjadi miliknya orang. Hancur hatiku kini bayang-bayang.